Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Mazala hadithuna fil bab al-ghuraba'u wa awsafuhum. Kita masih membahas tentang pembahasan al-ghuraba', orang-orang ahlu sunnah atau mukmin ahlu sunnah yang mereka terasing ketika di akhir zaman. Wa awsafuhum, dan berikut sifat-sifatnya. Kalimat generasi berikutnya berbeda-beda. Para ulama tabi'in menyebut di akhir zaman, padahal itu sudah berada di zaman, atau padahal itu berada di zaman tabi'in. Artinya, setelah generasi kami akan lebih sangat lagi kondisi ahlu sunnah dibandingkan generasi kami yang masih dekat dengan zaman para sahabat. Sehingga generasi akhir zaman yang kita alami saat ini, akan ada generasi akhir zaman yang lebih parah lagi kondisi yang dialami oleh kaum muslimin ahlu sunnah. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, innahu la ya'ti zamanun illa wa kana ba'dahu syarrum min. Tidak datang satu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Kemudian penulis membawakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Hud ayat 116. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ard illa qalilan mimman anjayna minhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, falaula kana minal qurun, andaikan tidak ada dalam setiap qurun min qablikum sebelum kalian, ulu baqiyatin, ada beberapa orang atau sisa-sisa manusia yang mereka ahlus salah, yang mereka adalah orang-orang yang menyebarkan kebenaran, memperbaiki masyarakat, yanhauna 'anil fasad, yang melarang kepada kerusakan fil ardi, di muka bumi. Yang dimaksud kerusakan di sini mencakup kerusakan akidah, kerusakan bagaimana metode berpikir, kerusakan manhaj, termasuk juga kerusakan dalam masalah akhlak, kerusakan maksiat. Illa qalilan mimman anjayna minhum, kecuali sedikit saja yang aku selamatkan di antara mereka. Kemarin telah kita sampaikan, kita akan melihat tafsir dari ayat ini. Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang umat-umat di masa silam yang dibinasakan oleh Allah karena mereka mendustakan para rasul, dan mayoritas mereka adalah munharifun, orang-orang yang punya pemikiran menyimpang. Kemudian Allah menyebutkan, andaikan Allah tidak menjadikan setiap qurun di masa silam baqaya min ahlil khair, beberapa ahlil khair yang masih tersisa, yad'una ilal huda, yang mereka mengajak kepada kebenaran, wa yanhauna 'anil fasadi warradha, dan melarang orang untuk melakukan kerusakan dan tindakan yang menyimpang. Fahasala man nafa'ahum ma baqiyat bihil adyan walakinnahum qaliluna jiddan. Sehingga dari keberadaan mereka ada beberapa orang yang mendapatkan manfaat dari dakwahnya, maka mereka bisa tetap bertahan dalam agama. Jadi kepentingan penulis dari ayat ini yang beliau ambil adalah sudah menjadi bagian dari sunnatullah, orang-orang yang menyampaikan kebenaran di masa silam itu jumlahnya sedikit, sehingga mereka yang mendakwahkan ahlus salah, ahlul khair, disebut oleh Allah di sini sebagai ulu baqiyatin, orang yang tersisa. Artinya jumlahnya lebih sedikit dibandingkan ahlul fasad. Jumlahnya lebih sedikit dibandingkan orang-orang yang menyimpang. Meskipun demikian, posisi mereka telah menyelamatkan sebagian orang yang lain. Sehingga ada sebagian kaum yang mereka mendapatkan manfaat dari kehadiran orang yang sedikit ini. Ini menunjukkan bahasanya ahlul khair, keberadaannya adalah menyelamatkan umat manusia dari bahaya kebinasaan meskipun mereka jumlahnya sedikit. Kemudian kita akan membacakan pernyataan Sufyan al-Thawri rahimahullah. Qala Sufyan al-Thawri rahimahullah istausu bi ahli sunnati khairah. Berikanlah wasiat yang terbaik kepada ahlu sunnah. Dan yang dimaksud al-wasiyatu bil khair, memberikan wasiat terbaik kepada ahlu sunnah adalah bersikap yang terbaik kepada ahlu sunnah. Fa innahum ghuraba, karena mereka itu orang yang asing, berarti dia jumlahnya sedikit. Sudah sedikit tapi padu. Nah, tentu akan lebih lemah lagi. Makanya beliau menasihatkan yang sedikit ini jagalah persatuannya. Kalau sudah tahu sedikit tapi tidak akur, tidak bisa nyaman ketika berinteraksi, apalagi kalau sudah jadi banyak. Dan itu ujian yang diberikan oleh Allah kepada ahlul haq. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Inna syaitana qad aisa ay ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab." Setan itu sudah putus asa untuk menggoda para musallun. Musallun dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman sahabat maknanya adalah al-mu'minun al-haq. Orang-orang mukmin yang imannya sebagaimana imannya para sahabat. Setan itu sudah putus asa, enggak bakalan mungkin bisa menggoda al-musallun di jazirah Arab untuk kembali menyembah mereka, kembali menyembah setan. Namun mereka tidak putus asa apa? Walakin at-tahrisha bainahum, tapi dia tidak putus asa untuk menimbulkan permusuhan di tengah mereka. Sehingga enggak ada sahabat yang jadi musyrik. Tapi yang terjadi adalah munculnya konflik antara satu muslim dengan muslim yang lain, dan itu disebabkan perbedaan ijtihad yang terjadi di antara mereka. Dan itu akan terjadi terus sampai akhir zaman. Sehingga godaan setan bagi ahlu tauhid bukan mengajak mereka untuk berbuat syirik. Mereka digoda dengan jimat. Wah, jimat saja dibakari, dirusai. Kalau digoda pakai jimat gak mempan. Tapi godaannya pakai at-tahrish bainahum. Mereka dipecah, mereka dirusak persatuannya, dibuat saling bermusuhan antara satu dengan yang lain. Artinya, jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, pesan ini mengajarkan kita lebih baik di posisi yang mengalah. Meskipun ada sebagian orang yang inginnya dia di posisi yang lebih banyak menyudutkan yang lain. Karena pesan Sufyan maksudnya adalah dibuat hubungan mereka itu sebisa mungkin bertahan dalam kondisi baik. Bersyukurlah kepada Allah kalau kita tidak terlibat di sana. Meskipun yang saat ini masih banyak yang melibatkan diri di sana, kalau kita tidak terlibat, walhamdulillah itu nikmat yang luar biasa. Karena fitnah itu dihindari, bukan ditanggapi. Karena kalau fitnah, kemudian kita ikut ambil bagian di situ dengan maksud ingin jadi pahlawan, maka bisa jadi kita akan justru jadi korban. Fitnah itu dihindari, bukan ditanggapi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW menyebutkan satakunu fitan, akan terjadi banyak fitnah. Orang yang duduk lebih baik dibandingkan yang berdiri, yang berdiri diam lebih baik dibandingkan yang berjalan, yang berjalan santai lebih baik dibandingkan yang berlari. Sehingga semakin stagnan, semakin pasif dalam masalah fitnah, itu semakin baik. Dan jangan ujub dengan diri kita ingin jadi pahlawan, kemudian komentar di Facebook. Ini bukan menyelesaikan, tapi membuat masalah semakin keruh. Wa qala aidan, dan beliau juga mengatakan, idza balagaka an rajulin bil masyriqi sahiba sunnatin wa akharu bil maghribi fab'ath ilayhi mas salama wad'u lahumar. Kalau sampai kepadamu informasi atau kamu sudah sampai menemui orang yang berada di timur yang dia adalah sahibus sunnah, atau orang yang berada di barat dan dia adalah sahibus sunnah, fab'ats ilaihi masalam. Sampaikan salamku kepada mereka. Menunjukkan saking cintanya Sufyan kepada seluruh muslim Ahlussunnah. Jadi kalau kamu ketemu Ahlussunnah yang berada di ujung timur atau di ujung barat, sampaikan salamku kepada mereka. Wad'u lahum dan doakan kebaikan untuk mereka. Karena mereka adalah atau betapa karena betapa sedikitnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ini ucapan siapa hadirin? Sufyan Ats-Tsauri, ulama tabi'in. Yang zaman beliau lebih dekat kepada zaman nubuwah dibandingkan dengan apalagi dengan zaman kita yang tidak bisa dibandingkan dengan zaman mereka. Jadi itu pun beliau sudah menganggap betapa sedikitnya Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga kalau kamu menjumpai ada Ahlussunnah wal Jamaah, sampaikan salamku untuk mereka. Ini menunjukkan bahasanya para ulama Ahlussunnah sejak masa silam mereka itu sangat sayang kepada Ahlussunnah. Mereka sangat mencintai sesama Ahlussunnah. Qala Yunus bin Ubaid rahimahullah. Asbaha man idza arafa sunnata arafaha ghariban. Wa aghrabu minhu man ya'rifuha. Nanti akan ada satu kondisi orang melihat sunnah atau orang mengenal sunnah, arafaha ghariban, dia akan lihat sunnah ini sesuatu yang asing. Dia melihat jarang orang memakai pakaian seperti ini. Dia akan melihat jarang orang berpenampilan seperti ini. Jarang orang punya kegiatan seperti ini. Asbaha man idza arafa sunnata arafaha ghariban. Akan menjadi, artinya nanti akan terjadi, orang yang ketika melihat sunnah dia melihatnya sebagai sesuatu yang asing. Wa aghrabu minhu man ya'rifuha. Dan yang paling asing adalah orang yang mengenal sunnah. Sehingga mereka yang sudah ngaji tiba-tiba berubah banyak sekali penampilannya. Ini lebih terasing lagi dibandingkan sunnahnya. Wa qala aidan, beliau juga mengatakan innal ladzi, ini kemungkinan di situ nun titik satu atau tak? Titiknya satu. Berarti, nah, innal ladzi nu'arridu alaihi sunnata, orang yang kami sampaikan kepadanya sunnah, fayaqbaluha, kemudian dia menerimanya, lagharibun, sungguh dia adalah orang yang asing. Wa aghrabu minhu sahibuha. Lebih asing lagi sahibuha, pelakunya. Ajaran sunnahnya dianggap asing. Orang yang melakukannya, mengamalkannya juga dianggap lebih asing. Qala Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah, sami'tu anna lil islami uran yata'allakun nasu biha. Aku mendengar, wallahu a'lam, beliau mendengar dari siapa, bahasanya Islam itu memiliki banyak simpul-simpul. Uran itu jamak dari urwah. Islam itu punya banyak simpul-simpul. Yata'allakun nasu biha. Dan manusia berpegang dengan simpul-simpul itu. Wa innama tumlahu urwatun urwatun. Namun setiap simpul itu tumlah. Ma mana tumlah? Ma mana tumtalah? Tumtalah dari kata malakha, imtalakha, maknanya adalah ijtadaba, wantaza'a. Tumtalah berarti ujtudiba, maknanya adalah ditarik secara paksa. Wantuzi'a, dan ditarik secara paksa. Wa innama tumtalahu urwatun urwah. Namun satu demi satu ikatan itu ditarik secara paksa sehingga dia pudar. Fa awwalu ma yumtalahu minha al-hikamu. Pertama kali yang ditarik secara paksa, ya, yang yang dia ikatannya menjadi pudar adalah hikmah. Wa akhiru ma yumtalaqu minha shalah, dan yang terakhir yang ditarik secara paksa ikatannya adalah salat. Beliau menggambarkan sunnah yang berantai, ibarat simpul-simpul yang berantai dalam satu tali, satu demi satu ketarik. Satu demi satu ketarik, kemudian akhirnya sampai hilang semuanya. Dan terakhir yang ketarik adalah salat. Kemudian rawa Abdullah ibn al-Mubarak an al-Fudail ibn Iyad an al-Hasan ibn Abil Hasan al-Basri. Abdullah bin Mubarak meriwayatkan dari Fudail bin Iyad dari Hasan al-Basri rahimahumullahul jami'. Hasan al-Basri pernah ditanya, dan pertanyaannya membandingkan kondisi dua orang. Annahu dhukira al-ghaniyu al-mutrifu alladhi lahu sultanun ya'khudhul mala wa yad'i annahu la iqaba fihi. Ada orang yang kaya, sombong dengan kekayaannya, dia punya kekuatan, suka merampas harta, tapi dia menyangka kalau dia tidak berdosa, tidak ada hukuman baginya. Artinya dia tukang maksiat, dolim, tapi menurutnya akan masuk surga. Wadzukiral mubtadi, kemudian orang nomor dua, seorang ahli bid'ah, sesat, alladhi kharaja bisayfihi alal muslimin, yang dia suka menumpahkan darah kaum muslimin, wa ta'awwala ma anzalallahu fil kufar alal muslimin. Semua ayat yang berbicara tentang orang kafir dalam Al-Quran itu ditakwil, diarahkan kepada kaum muslimin. Malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Mereka kafir semuanya. Yang dikafirkan siapa? Muslim. Ketika ada ayat yang berbicara tentang orang kafir akan kekal di neraka, mereka akan kekal semuanya di neraka. Padahal yang diarahkan siapa? Muslim. Mana yang lebih baik dari dua jenis manusia ini? Thumma qal, kata Hasan al-Basri, sunnatukum. Yang paling baik adalah yang sesuai dengan sunnah kalian. Walladzi la ilaha illa huwa bainahuma. Demi zat, la alladzi la ilaha illa huwa, sunnah itu adalah antara keduanya. Bainal ghali wal jafi. Antara orang yang terlalu berlebihan dan yang kedua orang yang terlalu meremehkan aturan. Wal mutrif wal jahil, antara orang yang sombong dengan orang yang bodoh. Fasbiru alaiha, karena itu bersabarlah untuk berpegang kepada sunnah, karena sunnah kebenaran selalu berada di pertengahan. Fa inna ahlas sunnati kanu aqallan nas, karena ahlu sunnah adalah orang yang paling sedikit. Alladzina lam ya'khudhu ma'a ahlil atrafi fi atrafihim, yang mereka tidak berpihak kepada ahlul atraf, orang-orang yang sombong bersama dengan kemewahannya. Wala ma'a ahlil bid'ah fi ahwa'ihim, juga tidak berpihak dengan ahlil bid'ah bersama dengan kebid'ahannya. Ahwa di sini maksudnya ada bid'ah. Wa sabaru 'ala sunnatihim, namun mereka bersabar dengan sunnah mereka, hatta atau rabbahum, sampai mereka menghadap Allah Ta'ala. Fakadhalika insya'allahu fakunu, seperti inilah jadilah kalian insya'allah. Thumma qal, kemudian beliau mengatakan, wallahi law anna rajulan adraka hadhil munkarati yakulu hadha halumma ilayya wa yaqulu hadha halumma ilayya fa yaqulu la uridu illa sunnata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatlubuha wa yas'alu anha inna hadha la yu'arradu lahu ajrun adhim fa kadhalika fakunu insyaallah ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, demi Allah, sekiranya nanti ada orang yang menjumpai kemungkaran seperti ini antara ahlul ghali wal jafi, antara orang yang ghulu terhadap dalil tapi dia menyimpang, dan yang kedua orang yang meremehkan kebenaran, meremehkan dalil, sehingga dua-duanya menyimpang. Yang satu mengajak, ayo dukung saya, halumma ilayya, ayo dukung saya. Yang satu juga mengajak, ayo dukung saya. Padahal dua-duanya ekstrim. Dan dua-duanya muslim, karena ini pakai dalil. Kemudian dia berprinsip, saya tidak ingin kecuali mengikuti sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia selalu mencarinya dan bertanya tentangnya. Inna hadza la yu'arradu lahu ajrun 'adzim. Maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Karena itu fakunu insyaallah taala. Karena itu jadilah seperti ini insyaallah taala. Nah. Qala Ibnu Rajab bin rahimahullah, innama dhalla al-mu'minu akhir az-zaman bighurbatihi baina ahli al-fasadi min ahli syubhati wasyahawat. Kaum mukminin di akhir zaman terhina, terhina karena jumlahnya sedikit. Mereka tidak bisa menampakkan kebenaran sebagaimana di masa silam, tidak bebas dalam menyampaikannya. Di tengah ahlul fasad dari kalangan ahlus syubhat maupun ahlus syahwat. Fakulluhum yakrahuhu wa yu'dhihi li mukhalafati tariqihi li tariqihim. Maka banyak di antara mereka yang memaksa mereka, mengganggu mereka, ahlu sunnah, karena sikapnya ahlu sunnah, tariknya ahlu sunnah berbeda dengan jalan mereka. Wa maksuduhu li maksudihim, dan tujuan ahlu sunnah berbeda dengan tujuan mereka. Wa mubayanatuhu lima hum alaihi, dan mereka berbeda, mereka mubayanah fihi farqun bayyin, mereka memiliki perbedaan antara akidahnya dengan akidah orang-orang yang menyimpang di kalangan ahlu syubhat dan ahlu asyahwat. Nah, qala Ibnu Qayyim Syamsuddin Muhammad Abi Bakar rahimahullah, ahlul islami fin nasi ghuraba. Kaum muslimin di tengah umat manusia itu paling sedikit. Ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim di zamannya. Sebagaimana di zaman kita, kaum muslimin jumlahnya banyak, tapi dibandingkan dengan manusia sejagat, kalah. Dari 5M, hanya 1M yang muslim. Menurut data, ya. Dan itu pun Syiah ketut, Syiah masuk. Kalau kemudian Syiah enggak masuk, jadi satu negara Iran itu yang Syiah enggak ikut, tidak sampai 1M. Wal mu'minuna fi ahli al-islami ghuraba. Kaum mukminin, orang-orang beriman di kalangan kaum muslimin juga ghuriba, juga orang-orang yang sedikit ghuraba. Wa ahlul ilmi fil mu'minin ghuraba. Yang berilmu dan yang punya kecintaan terhadap ilmu di kalangan kaum mukminin jumlahnya juga sedikit. Wa ahlu sunnatil ladzina yumayyizunaha minal ahwa'i wal bid'ah hum ghuraba. Dan ahlu sunnah yang mereka memiliki perbedaan dengan ahlul ahwa'i wal bid'ah, mereka juga ghuraba, orang-orang yang terasing. Wad'una ilaiha as-sabiruna ala adal mukhalifina hum ashaddu haula'i ghurbatan. Dan yang berdakwah bersabar terhadap gangguan orang-orang yang menyimpang lebih gharib lagi, lebih asing lagi. Jadi di sini Ibnu Qayyim menyebutkan hierarki keterasingan ahlul haq. Penduduk bumi sekian, yang muslim sedikit. Di antara yang muslim ini yang mukmin lebih sedikit. Di antara yang mukmin yang ahlul ilmi lebih sedikit. Di antara ahlul ilmi yang mereka ahlu sunnah menegakkan sunnah sesuai dengan ilmu yang dia pahami sedikit. Dan di antara ahlu sunnah ini yang berani berdakwah sehingga sering mendapatkan tantangan lebih sedikit. Walakin Haulai hum ahlullahi haqqa. Namun merekalah ahlullah, merekalah hizbullah, pasukan Allah yang sebenarnya. Fala ghurbata alaihim, sehingga hakikatnya tidak ada keterasingan bagi mereka karena mereka punya Allah. Dan itulah al-amnu, rasa aman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berjanji, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan adzulm, kedzaliman. Dan kedzaliman di sini bertingkat, yang paling tinggi apa? Asyirk. Lianna syirka dzulmun adzim. Kemudian bawahnya berkelas sesuai dengan tingkatan kemaksiatan seseorang kepada Allah. Maka dia akan mendapatkan keamanan. Dan bentuk keamanan itu bisa keamanan zahir, bisa keamanan yang batin. Al-amnu zahir maknanya adalah keamanan fisik. Tidak ada orang yang menembaknya, tidak ada orang yang melemparnya, bahkan yang nyubit saja enggak ada. Berarti fisiknya aman. Dan ada yang kedua, al-amnul batin, keamanan batin. Dan ini lebih tinggi tingkatannya dibandingkan keamanan fisik. Nabi SAW secara fisik dapat gangguan kah? Berkali-kali. Beliau dilempari batu, kadang beliau diancam, kadang beliau berkali-kali beliau mendapatkan gangguan dari sisi fisik. Apakah berarti beliau tidak aman dari sisi fisik? Kenapa beliau itu tidak kebal? Ketika ada tombak, tembus. Tidak kena, gitu ya. Katanya dapat jaminan keamanan. Beliau dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada satupun manusia yang bisa mencelakakannya. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah Subhanahu wa taala yang melindungimu dari kejahatan manusia. Namun aman yang sejatinya, yang sempurna yang diberikan oleh Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah al-amnul batin. Sehingga tidak ada rasa takut dalam menghadapi itu. Karena yang namanya amnul zahir, jihad itu enggak ada amnul zahir. Jihad aman secara zahir, wah itu anti air. Kena apapun dia enggak mempan. Itu bahaya kalau orang kayak gini ikut jihad ya. Nah, dan itulah al-amnu al-batin. Mereka bersabar terhadap gangguan al-mukhalifin. Dan orang ini lebih asing lagi. Mereka lah ahlullahi haqqa. Sehingga mereka tidak merasa terasing. Wa innama ghurbatuhum bainal aktsarin. Meskipun keterasingan mereka hanya sebatas di tengah orang-orang yang mayoritas. Yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an di surat Al-An'am ayat 116, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mentaati mayoritas penduduk bumi, ya nanti kamu jadi sesat, menyimpang dari jalan Allah. Karena umumnya manusia itu disifati oleh Allah dengan apa? Keburukan. Umumnya manusia disifati oleh Allah dengan sifat yang tidak baik. Walakin aktsarahum la ya'lamun. Umumnya mereka enggak ngerti, umumnya mereka enggak punya akal, umumnya mereka tidak bersyukur dan seterusnya. Faulaika humul ghuraba'u minallahi wa rasulihi wa dinihi wa ghurbatuhum hiyal ghurbatu al-muhishah. Mereka itulah al-ghuraba'. Karena membela Allah, membela Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, atau membela agamanya, dan keterasingan mereka adalah al-ghurbatul muhishah, keterasingan yang sangat terasing. Istauhasha artinya tidak merasakan, tidak punya kawan. Orang berada di hutan itu terasing karena kanan kirinya tidak ada makhluk yang sejenis. Wa qala aidan, beliau juga mengatakan, wa min sifatiha ula'il ghuraba alladhina ghabbatahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, At-tamassuku bis-sunnati idza ghariba anha an-nas idza raghiba anha an-nas wa taraka ma ahdatsuhu wa in kanu huwal ma'rufu indahum. Lalu Ibnu Qayyim menyebutkan di antara sifat ghuraba yang di mana kata beliau ghabbatahumun nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mendapatkan keutamaan sebagaimana mereka. Ghabbata dari kata ghibta artinya apa? Ghibta menginginkan agar mendapatkan kenikmatan yang sama. Di antara cirinya adalah at-tamassuku bisunnah. Mereka ini orang yang komitmen dengan sunnah. Ketika sunnah itu dibenci oleh banyak orang dan mereka meninggalkan perbuatan bid'ah yang dibuat oleh manusia meskipun itu perbuatan yang ma'ruf di tengah mereka. Jadi di saat orang gerutu-gerutu ke timur, dia ke barat sendiri. Ketika orang pada berdatangan ke utara, dia ke selatan sendiri. Yang dibenci banyak orang diamalkan, dilestarikan. Yang dilestarikan manusia malah ditinggalkan. Ini diantara sifat al-ghuraba. Wa tajridu tauhidi wa in ankara dhalika aktsarun nas. Dia berusaha memurnikan tauhid meskipun diingkari oleh banyak orang. Wa tarakal intisaba ila ahadin ghairillahi wa rasulihi. Dan dia juga tidak menisbahkan dirinya kepada siapapun selain Allah dan Rasulnya. Dan inilah hebatnya Islam. Islam itu tidak ada pendirinya di kalangan manusia. Beda dengan agama Yahudi atau Nasrani. Itu dinisbahkan kepada nama tertentu. Kalau Islam dinisbahkan kepada, bukan kepada nama orang tertentu. Allah yang memberi nama kita Islam. Huwa sammakumul muslimuna min qablu wa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Ini adalah ajaran bapak kalian Ibrahim, dialah Allah yang memberi nama kalian muslimin min qablu pada kitab-kitab sebelumnya, yaitu sebelum Quran, wa fi hadha dan dalam kitab ini. Allah sebutkan di akhir surat Al-Hajj. La syaikha wa la tariqata wa la madhhaba wa la ta'ifah. Mereka tidak menyebut dirinya sebagai pengikut syekh, pengikut tariqat tertentu, pengikut madhab tertentu, maupun pengikut kelompok tertentu. Saya muslim. Bukan apa misalnya, kelompok tertentu. Balha ula'il ghuraba'u muntasibuna ilallahi bil'ubudiyati lahu wahdah. Namun mereka orang-orang yang gharib tadi menisbahkan kepada Allah dalam bentuk ubudiyah. Saya hamba Allah. Dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti apa yang datang dari beliau semata. Wa ha'ula'i humul qabiduna 'alal jamri haqqan. Mereka lah orang-orang yang menggenggam bara api yang sebenarnya. Wa aktsarun nasi bal kulluhum la'imun lahum. Sementara mayoritas manusia, bahkan semuanya, la'imun lahum mencela mereka, ahlul ghuraba. Fali ghurbatihim baina hadzal khalqi ya'dunahum ahla syududi wa bid'atin mufariqatan lis-sawadil a'dham. Karena keterasingan mereka di antara makhluk, maka ya'udunahum, bukan ya'udunahum ya, ya'udunahum manusia, masyarakat pada umumnya menganggap mereka itu ahlasyududin wa bid'atin. Ahlu sunnah yang terasing ini dianggap sebagai orang yang ahlu syudud. Pemilik pemikiran menyimpang. Syad itu artinya apa? Nyeleneh. Ini aliran nyeleneh. Karena dia asing. Wa bid'atin bahkan difonis ahli bid'ah. Karena dia sendirian. Gak ada kawannya. Kelompok ini terasing. Wa mufaraqatan lisawadil a'dham dan tidak sejalan dengan mayoritas manusia. As-sawadul a'dham, kelompok hitam yang besar, maksudnya adalah mayoritas manusia. Dan apa yang beliau sampaikan bisa kita rasakan, ya. Berbagai macam tantangan yang dialami oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan komentar-komentar seperti ini datang dari umumnya masyarakat yang mereka tidak paham sunnah. Qala Abu Bakrin al-Ajuri rahimahullah, min sifatil ghuraba illati nu'ita biha ahlul haqqi. Di antara sifatnya ahlul ghuraba yang itu menjadi na'at, menjadi na'at-na'at artinya sifat bagi pemilik kebenaran, ayyakunal ghalibu 'alan nasi fi jami' umurihim mithlu mu'akhatil ikhwan wa suhbatul ashab wa mujawaratul jiran wa silatul arham wa 'iyadatul marda wa syuhudul janais wa ma yajri 'alaihim minal masa'ibi wa ma yusarruna bihi minal afrahi bid dunya. Mereka adalah ayyakunal ghalibu 'alan nasi fi jami'ihim. Mayoritas ada pada manusia di umumnya urusan mereka. Maksudnya, kata Al-Ajuri, sifatnya ahlul ghuraba, ahlul haq, itu tidak menyimpang dari tradisi baik yang dilakukan oleh umumnya manusia. Seperti mu'akhatul ikhwan. Mereka menjaga persaudaraan al-ikhwan, orang-orang yang bersaudara. Wasuhbatul ashab, menemani, menjaga persahabatan sahabatnya. Mujawaratul jiran, mereka menjaga hubungan baik dengan tetangga yang sakit, menghadiri jenazah. Wa ma yajri 'alaihim minal masa'ib, dan musibah yang mereka alami. Wa ma yusarrunna bihi minal afrahi bidunya, namun mereka tidak merasa bangga dengan kebahagiaan dunia. Sehingga untuk ciri-ciri yang baik yang dimiliki oleh masyarakat, mereka memilikinya, tapi kebanggaan dunia di tengah masyarakat, ma yusarruna bihi, mereka sama sekali tidak merasa bangga sebagaimana umumnya masyarakat yang lain. Qala Yunus ibn Ubaid rahimahullah, al-ajabu mimman yad'u al-yawma ila sunnati wa ajabu minhu al-mujibu ila sunnah. Yang paling mengherankan pada hari ini di antara orang yang mengajak kepada sunnah, dan yang lebih mengherankan lagi adalah orang yang menerima sunnah. Padahal ini di zaman mereka, ahlul haqqi dan ahlus salah jauh lebih banyak dibandingkan zaman kita. Wallahu a'lam, apa yang mereka sampaikan ini semoga memberikan motivasi kepada kita untuk semakin bersabar. Dan mereka sampaikan ini di zamannya, berarti di zaman kita lebih terasing lagi. Mereka sampaikan ini, Ibnu Qayyim menyampaikannya, menilai orang di zamannya. Yunus bin Ubaid, Sufyan al-Thawri, termasuk Hasan al-Basri di kalangan tabi'in, menilai orang yang berada di zamannya. Apalagi zaman setelahnya. Tayyib. Kita kawannya banyak. Dakwah Ahlussunnah sudah menyebar di hampir semua kota. Dan hampir semua kota ada label mengaji. Ya, Jogja mengaji, Bali mengaji, Sleman mengaji. Hampir semua sudah ada label mengaji. Tapi kita perlu tahu, meskipun sudah banyak label mengaji, keterasingan masih banyak. Masih banyak mereka yang mendapatkan ujian yang mungkin beritanya tidak sampai ke kita. Maka yang tidak mendapatkan ujian, bersyukurlah kepada Allah. Dia diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniti sunnah tanpa harus menghadapi fitnah yang besar yang mungkin akan memicu dia untuk berbuat menyimpang. Dan jika yang sudah dalam posisi selamat seperti ini, jangan coba-coba ya, membuat kericuhan ya, dan perlu diwaspadai dengan dunia maya. Berikutnya kita masuk di bab al-imtihanu bi mahabbati ahli sunnati wa karahiyatihim. Ujian untuk mencintai ahli sunnah dan ujian membenci mereka. Di sini beliau akan membahas manusia titik sengketa. Sehingga keberadaan orang tertentu itu menjadi pemisah antara ahlul haqq wal batin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifaqi bughdul ansar. Tanda iman adalah cinta ansar, tanda kemunafikan benci ansar. Kalau cinta muhajirin, benci muhajirin, berarti lebih hebat lagi. Kenapa? Karena muhajirin itu lebih afdol dibandingkan ansar. Sebagaimana keterangan dari Syekh Dr. Fauzan, di sini hadisnya menyebutkan ansar, tidak menyebutkan muhajirin. Kenapa kok enggak disebutkan muhajirin? Muhajirin dengan ansar apanya? Ya jauh lebih hebat muhajirin dibandingkan ansar. Muhajirin punya amal hijrah. Ansar tidak punya amal hijrah. Sehingga jika cinta ansar saja bisa menjadi tanda iman, berarti cinta muhajirin lebih hebat lagi. Benci ansar tanda kemunafikan, benci muhajirin lebih munafik lagi. Sehingga keberadaan muhajirin dan ansar ujian bagi hamba Allah manusia generasi setelahnya. Mereka menjadi manusia titik sengketa. Siapa yang akan kalian bela? Muhajirin dan Ansar, kalian bela atau tidak? Kalau mereka bukan termasuk orang yang berusaha membela Muhajirin dan Ansar, berarti dia bukan termasuk Ahlul Haq. Qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, umtuhinu Ahlul Musil bil Mu'afi ibni Imran. Orang yang berada di daerah Musil, di mana Musil? Di Irak, Mosul. Dan ini termasuk daerah jajahannya ISIS. ISIS di situ banyak ya. Orang-orang yang berada di daerah Mosul di Irak diuji dengan Al-Mu'afi bin Imran. Antara pro dan kontra dengan Mu'afi bin Imran. Namun di sini tidak kita jumpai biografi Mu'af bin Imran. Semoga bisa kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Berikut ada keterangan di footnote, minal lata'if wat tara'if, catatan yang jarang dicatat. Hadzal unwanu min taswibati syekhina al-allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Judul di atas telah diluruskan oleh Syekh Shalih bin Utsaimin rahimahullah. Wa dzalika indama aradtu alaihi an yandura fi hadzal majmu'i qabla at-tab'atil ula. Dan ketika saya tunjukkan kepada beliau untuk melihat al-majmu', kumpulan tulisan ini sebelum cetakan yang pertama. Di bulan Rabiul Awal tahun 1417 Hijriah. Sekarang sudah lebih dari 22 tahun di Taif. Wa talaba minni an astaridu lahul anawin. Kemudian beliau meminta kepadaku untuk menyebutkan judul-judulnya. Wa kana hadzal unwan, judulnya adalah al-imtihanu bi mahabbati wa karahiyati ahli sunnah. Fa sawwabahu li kama huwal an. Kemudian beliau luruskan sebagaimana yang disebutkan dalam teks di atas. Wa talaba minni nuskhatan wa dhalika qabla at-tab'i fa utituhu allati fi yadi wa kana qad au'adani khairan bi ay yuqaddima li hadzal kitabi fi at-tab'atil ula. Kemudian beliau minta satu naskah yang belum dicetak, kemudian saya berikan apa yang saya bawa. Dan beliau menjanjikan satu hal yang baik karena beliau akan memberikan mukaddimah untuk buku ini dicetakan yang pertama. Walakin din syighalihi lam yatamakkan min dalik. Namun karena kesibukan beliau tidak memungkinkan untuk itu. Wa qad qala li yu'jibuni mithlu hadzal jam'. Saya suka dengan model al-jam' dikumpulkan semua riwayat seperti ini. Alhamdulillahi ala kulli halin wa rahmatillahi rahmatan wasi'ah wa rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Alhamdulillah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau rahmatan wasi'ah. Kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.